Dalam kalender Cina ada tahun yang menyimbolkan Sio, kerbau. Ya, kata kerbau menjadi sesuatu yang menarik karena kerbau digambarkan dengan kerja keras. Bagaimana seharusnya orang bekerja keras dalam hidup ini? Krisis boleh terjadi, kesulitan datang silih berganti, tetapi kerja keras akan menjadi harapan untuk bisa melintasi tiap kesulitan yang menghadang di kehidupan. Kerja keras seperti kerbau membajak di sawah, memberikan pengharapan pada petani, karena tanah gembur itu berarti padi akan bertumbuh subur, dan itu berarti panen pasti akan memberikan hasil yang luar biasa. Maka kerbau dan kerja keras menjadi sebuah simbol untuk menggambarkan sebuah kegairahan yang luar biasa untuk melakukan, melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab di tengah kehidupan. Kerbau simbol daripada kerja keras itu sangat menarik hati. Kerbau terus menarik bajak tanpa peduli berapa berat beban yang ada. Ia hanya berusaha untuk terus berjalan ke depan dan menyelesaikannya. Ia luar biasa. Kerja kerasnya memberikan kebahagiaan tersendiri bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kalau kemudian tiap anak manusia ditegur harus bekerja keras seperti kerbau, bukankah itu menjadi sesuatu yang menggelisahkan? Haruskah manusia belajar dari binatang? Tidakkah manusia bisa belajar dari manusia yang lainnya? Haruskah manusia melihat contoh dan teladan binatang hanya supaya dia kerja keras? Jadi, jika Anda adalah orang yang tidak mau bekerja keras, haruskah kerbau mengajari Anda? Bukankah itu sangat menghina? Bukankah itu sangat menggelisahkan? Karena itu, supaya kita tidak terhina dan supaya kita tidak gelisah di kehidupan, jadilah pekerja yang bekerja keras dalam tiap aspek apapun yang sedang saudara kerjakan. Jangan mudah menyerah, kecuali memang Anda calon murid kerbau. Ya, calon murid, karena jadi murid saja belum, apalagi lulus. Tapi kalau itu yang terjadi, sekali lagi, betapa kita sudah menghina kemanusiaan kita. Karena itu sebagai manusia, kerbaulah yang seharusnya belajar dari manusia, bukan manusia yang belajar dari kerbau. Tapi apa hendak dikata, karena memang banyak orang harus diingatkan untuk memperhatikan sekitar, malu pada diri, dan belajar untuk menjadi pekerja keras. Kerbau rupanya bisa mencambuknya. Semoga Anda sadar akan posisi. Bersama saya, Bigman Sirait.